Prawan ayu anak Pak Lurah. Aduh heseme ireng manis sekulitane yen sing nawang mencotake. Aduh aduh gek sopo sing duwe. Aduh aduh Jamila mesam mesem yang ketemu aku saja ebie. Sedut senut hatiku adem panas awakku sopo ngerti edati jodohku. Ya Jamila aku weja ayu. Ya Jamila aku tresno seliramu. Wah awan bengi yo de yo tak impi impi. Bapak ibu aku lanyuun pangestu. Bang Estu.